maksudnya senyummu itu? Apa artinya? Apa artinya kerling matamu? Mungkinkah kau ketika, mungkinkah kau senang padaku? Apa maksudnya? Apa maksudnya tegur kau tergoda, mungkinkah kau cinta padaku? Aduh, mas sayang, sayang, sayang, maafkanlah aku ada yang punya. Sayang, sayang, sayang, maafkanlah. Kepada saya, jangan berduka.